بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد pembahasan kita pada ayat yang ke-83. Namun sebelum kita lanjutkan atau kita bahas tentang ayat itu, maka kita akan selesaikan terkait satu ayat sebelumnya, adalah ayat ke-82. Di penggalan atau penghujung ayat itu, ayat 82, terlewatkan, belum terbahas pada kajian yang lalu, qadarullah. Kemudian langsung kita masuk pada ayat ke-83-nya. Penggalan yang dimaksud adalah pada penghujung ayat, wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra alaysa kadzalik. Naam. Namun tidak ada satupun yang mengingatkan, sehingga waktu itu kita langsung melangkah ayat 83. 6. Kita selesaikan. Ayat ke-82, sebagaimana telah disebutkan, merupakan jawaban atau alasan Khidir alaihissalam melakukan dari perkara yang ketiga. Maka beliau jelaskan pada ayat ini, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shaliha. Adapun terkait dengan dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim yang berada di kota itu, yang mana di bawahnya, di bawah rumah itu ada kanzun, harta benda simpanan milik mereka berdua, milik kedua anak yatim tadi. Wa kana abuhuma shaliha, sedangkan ayahnya adalah seorang yang saleh. Disebutkan pada tafsir nama beliau Kasyih, seorang sosok yang saleh. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَيَّ بَلُغَ أَشُدَّهُمَا. Maka Allah Jalla wa'ala menghendaki agar supaya mereka berdua sampai pada kedewasaannya. وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا, sehingga bisa mengeluarkan simpanan harta itu. Nah, sudah sampai tahap berpikir yang matang, sampai pada tahap kedewasaannya, yastakhrija, supaya keduanya bisa mengeluarkan kanzahuma, harta simpanan milik mereka berdua tadi. Itulah sebabnya mengapa Khidir alaihi salam menegakkan dinding yang akan roboh tadi supaya selamat rumah itu dalam keadaan utuh. Demikian pula yang ada di dalamnya, termasuk yang ada di bawah rumah itu berupa kanzun, harta simpanan. 6. Nampaknya kita sampai di situ pada kajian yang lalu, kemudian melompat pada ayat ke-83. Maka kita selesaikan dulu secara tuntas ayat ini. InsyaAllah sebentar lagi kita akan lanjutkan ayat berikutnya. Rahmatan mir Rabbik. Semua yang terjadi tadi adalah rahmatan mir Rabbik. Rahmah maksudnya adalah nikmat, merupakan nikmat min Rabbika, dari Rabbmu, dari Allah Jalla wa'ala. 6. Baik kisah ini maupun dua kisah sebelumnya. 6. Semua apa yang dilakukan oleh Khidir alaihi salam sebagai kehendak dari Allah Jalla wa'ala dan mengandung hikmah, dan itu merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Khidir mengakhiri, wa ma fa'altuhu, dan aku tidak melakukan itu, aku tidak melakukannya, an amri, menurut kemauanku sendiri. Ya, baik kejadian yang pertama melubangi kapal, baik yang kedua membunuh anak yang kecil dalam usia belum balig, maupun juga kejadian yang terakhir menegakkan dinding rumah yang hampir roboh, aku tidak melakukannya menurut kemauanku sendiri. Wa ma fa'altuhu an amri, aku tidak melakukannya karena maksud aku sendiri. 6. Melainkan ini semua rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Zalika ta'wilu, yang demikian ini merupakan ta'wil. Ta'wil maksudnya adalah tafsir, penjelasan, penafsiran. Ma lam tasti' alaihi, apa yang tidak engkau mampu padanya wahai Musa alaihi salam, sabra, untuk melakukan kesabaran. Zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Yang demikian ini adalah merupakan penafsiran, penjelasan apa yang tidak engkau mampu terkait kesabarannya. Perhatikan di situ memakai kata tasti', sementara yang sebelum-sebelumnya tastati', ada tak lagi sebelum to, ada tak lagi sebelum to. Jika antum perhatikan baik ayat ke-75 ataupun ayat yang ke-78 masih atau menggunakan tastati'. Nah, adapun pada 82 ini taknya dihilangkan. Tak yang di tengah sebelum to itu dihilangkan. Malam tasti' alaihi sabra. Mungkin kita bertanya apakah berpengaruh dari sisi makna? Jawabannya tidak. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah menyatakan tasti' ataupun tasti' makna bimakna wahid, artinya adalah satu, artinya adalah sama. Apa artinya? Tidak, artinya adalah mampu atau dapat. Namun karena didahului dengan lam, yang lam itu artinya tidak, maka jadilah tidak dapat atau tidak mampu. Malam tasti' alaihi sabra. Apa yang tidak engkau mampu untuk melakukan kesabaran padanya. Bisa difahami suatu faedah. Dan sisi lain, ketika kita menghafal surat ini, mungkin terkadang ada sedikit kebingungan. Nah, sebelum-sebelumnya tastati', mengapa ini tasti'? Dan sekaligus untuk mudah diingat, maka yang terakhir adalah tasti' dan bukanlah tastati'. Ya. Nah. Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi Musa alaihi salam ketika hendak berpisah dengan Khidir alaihissalam menyatakan, "Ausini, berikan aku wasiat." Nabi Musa minta wejangan atau nasihat kepada Khidir, "Ausini, berikan nasihat kepadaku." Maka Khidir alaihissalam memberikan wasiatnya, "La tatlubul ilma litahaddutsa bih watlubhu lita'mala bih." Perhatikan dan menjadi nasihat buat kita semuanya sebagai khususnya talabatul ilm, penuntut ilmu. La tatlubul ilma, jangan engkau mencari atau menuntut ilmu itu, litahaddutsa bih, untuk kemudian jadi bahan perbincangan. Insyaallah fulan itu mau belajar, semangat ini. Maka jatuhnya apa? Riya. Jatuhnya apa? Bukan lillahi ta'ala, bukan semata-mata ikhlas karena Allah, namun dia ingin litahaddutsa bih, ingin disebut-sebut, dibicarakan oleh yang lain bahwa fulan masya Allah dan semangat dan begini dan begitu. Maka kata Khidir, jangan, karena itu bukan niat karena Allah jalla wa'ala. Watlubhu lita'mala bih, dan tuntutlah ilmu itu untuk kamu amalkan. Sekali lagi nasihat buat kita bersama, kita belajar, kita ta'lim, kita mengkaji, Kembalikan selalu niat ikhlas lillahi ta'ala. Kita ini masih banyak kurang, kita masih banyak kejahilan. Nah, kita masih banyak belum tahu, maka kita dituntut belajar. Yang sudah tahu pun dituntut terus untuk belajar. Tidak ada kata berhenti kecuali kematian. Semata-mata itu kita ketahui, kita pelajari untuk lita'amala bih, untuk kita amalkan. Berharga atau tidak nasihat ini? Singkat, padat. La tatlubul ilma litahaddutsa bih wa tatlubhu lita'amala bih. Jangan kau cari ilmu agar menjadi pembicaraan dengannya, melainkan hendaklah engkau menuntutnya, engkau mencarinya untuk kamu amalkan. Nah, disebutkan ada riwayat satu lagi, belum ketemu apa yang sudah saya berikan catatan. Taib, kita tangguhkan, jika ketemu insyaallah disampaikan. Yang jelas satu riwayat menyebutkan demikian sebagaimana telah disebutkan tadi. Itulah nasihat Khidir alaihi salam kepada Nabi Musa alaihi salam. Naam, rahmatan mir rabbik وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. Tidaklah aku melakukan itu atas kehendak kemauanku sendiri. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. Yang demikian itu adalah merupakan penjelasan apa yang belum engkau mampu kesabarannya, wahai Musa alaihi salam. 6. Berdasarkan dari kalimat ini, rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dilalah sebagai pendalilan liman qala, bagi orang yang berpendapat binubuwwatil Khidir alaihi salam, tentang kenabian Khidir alaihi salam. Dengan sepenggal kalimat ayat 82 ini jadi dalil bagi yang berpendapat bahwa Khidir alaihi salam itu nabi. Nah, selain penggalan ini, juga pada ayat ke-65 yang sebelumnya. 6. Pada ayat ke-65 menyebutkan, fawajada abdan min ibadina. Maka keduanya, Nabi Musa alaihissalam dan yang mendampinginya, yaitu Yusha bin Nun, mendapati seorang hamba dari hamba-hamba kami, kata Allah, atainahu rahmatan, kami berikan kepadanya rahmat, min indina dari sisi kami, kata Allah, wa'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya dari sisi kami berupa ilmu. Alaysa kadzalik? Bukankah telah kita lalui ayat tersebut, ayat 65, sekaligus menjadi dalil bagi yang berpendapat bahwa Khidir adalah nabi. 6. Antum berikan catatan. Adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah Khidir itu nabi ataukah bukan. Yang pertama menyatakan bahwa Khidir nabi, dengan dua dalil tadi. Ayat 82 di penghujungnya dan ayat ke 65. Pendapat yang kedua, Khidir bukan sekedar nabi, bahkan dia rasul. Nah, bahkan dia rasul. Ada yang berpendapat seperti itu. Pendapat yang ketiga, Khidir bukanlah nabi dan bukan pula rasul, melainkan malikan, seorang raja, raja yang saleh, raja yang adil. Pendapat ini pendapatnya Al-Marwadi dalam tafsirnya. Pendapatnya Al-Marwadi dalam tafsirnya. Pendapat yang keempat, itulah kebanyakan yang terbanyak. Lam yakun nabiyan bal kana waliyan. Khidir bukanlah nabi, bahkan beliau adalah seorang wali dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Demikian Al-Imam Ibnu Katsir mengakhirinya, menisbatkan ilmu hanya Allah lah yang maha tahu. Saya ulang, pendapat pertama, ada yang menyatakan Khidir adalah nabi. Pendapat yang kedua, Khidir adalah rasul. Pendapat yang ketiga, Khidir adalah raja yang adil. Pendapat yang keempat, itulah yang terbanyak. Beliau bukanlah nabi, bahkan beliau adalah seorang wali. Kemudian terkait dengan nama beliau, sudah pernah disampaikan, disinggung, nama beliau adalah Balyah bin Malkan. Pakai lam, Malkan. Balyah bin Malkan. Ibnu Faligh. Ibnu Amir. Ibnu Shalikh. Ibnu Urfukhshat. Ibnu Sam. Ibnu Nuh alaihi salam. Nam, itulah silsilah nama beliau, Balyah bin Malkan, yang kemudian sampailah kepada putra Nabi Nuh, yaitu Sam bin Nuh alaihi salam. Nam. Dan beliau punya kunyah. Kunyahnya Khidir adalah Abul Abbas. Kunyahnya Khidir Abul Abbas. Sedangkan Khidir adalah laqab. Kenapa? Karena suatu tempat yang disinggahi beliau, maka menjadi hijau. Nah, itu dari sekian pendapat. Dan beliau ini min abna'il muluk, termasuk dari keturunan raja. Termasuk dari keturunan raja. Nah, ini terkait dengan beliau, terkait dengan penamaannya. Kemudian juga berikutnya, apakah Khidir sampai hari ini masih hidup ataukah sudah wafat? Nah, beberapa pendapat di antara para ulama, ada yang menyatakan beliau masih hidup, ada yang menyatakan beliau sudah mati. Kita awali dulu dengan pendapat yang beliau masih hidup. bahwa Khidir dan Ilyas keduanya masih hidup, bertemu setiap tahunnya pada musim, maksudnya musim haji. Sebab hidupnya sebagaimana yang diceritakan, bahwa Khidir minum dari sumber mata air kehidupan. Nah, beliau minum air tersebut. Yang demikian itu kronologi ceritanya, bahwa Dzulqarnain masuk suatu tempat yang gelap untuk mencari air kehidupan tadi. Sedangkan Khidir alaihissalam berada di depan, belakangnya Dzulqarnain. Maka sampailah Khidir di sumber air itu, fanazala, maka beliau turun, waghtasal, beliau mandi, watawaddo'ah, dan beliau berwudu, wasyaribah, kemudian beliau minum air telaga atau sumber air tadi, wasalla, kemudian beliau salat, syukran lillahi azza wa jalla, sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Dzulqarnain salah jalan sehingga beliau kembali. 6. Sumber pernyataan ini bisa dilihat pada tafsir Ibnu Katsir. 6. Wa asyara ila dha'fil qissah min riwayat At-Tabari binahwih. Dan beliau mengisyaratkan bahwa lemahnya kisah tersebut dari riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Demikian juga Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan, hadhihi riwayat kulluha la taqum ala saqin. Semua riwayat yang menyebutkan tentang itu tidaklah tegak di atas dalil. 6. Ini pendapat yang menyatakan bahwa beliau masih hidup. 6. Sampai yaumul qiyamah. Dan pendapat yang seperti ini adalah diyakini oleh Ibnu Shalah dan juga termasuk Al-Imam Nawawi rahimahumullah. 6. Maka tidak ada riwayat yang sahih sedikit pun, dan yang paling masyhur riwayat yang digunakan adalah hadis takziah. Hadis takziah, sementara sanadnya adalah dhaif. Sekarang beralih kepada pendapat yang menyatakan bahwa beliau mayyit, sudah meninggal dunia, berdasarkan surat Al-Anbiya ayat ke-34. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Kata Allah, dan kami tidak jadikan bagi manusia sebelum engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khuld, kekekalan. 6. Pasti semuanya akan mati, tidak ada yang kekal. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Ini dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari hadis, naam, hadisnya sahih riwayat Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim rahimahullah, Nabi pernah menyampaikan suatu pertanyaan kepada para sahabat setelah salat Isya. Salat Isya adalah malam hari. Ara'aitakum lailatakum hadhih? Tahukah kalian malam apa ini, kata beliau. Maka beliau pun langsung melanjutkan, fa inna ala ra'si mi'ati sanah minha la yabqa mimman huwal yawm hayyun ala dhahril ardi ahadun. Karena sesungguhnya pada setiap penghujung 100 tahun, tidaklah tersisa dari seorang pun hidup di punggungnya bumi ini, siapapun dia. Artinya apa? Bahwa semuanya pasti akan mati. Itu umur yang paling maksimal. Nah, dan langka sekali seseorang memiliki usia tersebut dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisaran 60 sampai 70 tahun. Nah, maka berdasarkan dari dua hal itu, dasar Al-Qur'an surat apa? Al-Anbiya ayat 34 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa Khidir adalah sudah wafat. Naam. Dan itu pendapatnya para muhaddithin dan selain mereka. Naam. Termasuk juga satu lagi tambahan pendalilan dari hadis, apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar. Allahumma in tuhlak hadhihi al-isabah la tu'bad fil ardi. Ya Allah, jika engkau binasakan pasukan ini, pasukan kaum muslimin yang bersama beliau tentunya, la tu'bad fil ardi, niscaya tidak akan disembah lagi di muka bumi. Niscaya engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Karena makhluk-makhlukmu ini yang mulia tadi telah binasa, telah menjadi korban. Nah, sehingga ini menghasung dan memicu para sahabat untuk semangat di dalam berjihad, di dalam perang Badar, bahwa yang namanya kematian itu hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah tidak berkehendak untuk mati, maka tidak akan mati sekalipun dalam melakukan peperangan. Nah, ini pun dijadikan pendalilan bahwa semua yang namanya manusia akan mengalami kematian. Dengan itu selesailah ayat ke-82. Kita melangkah ayat ke-83. Wa yas'alunaka 'anil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Telah dibahas pada kajian yang lalu bahwa sekian ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan wa yas'alunaka. Demikian. Maka kemudian selalu bergandengan dengan kata qul. Ketika antum cermati, selalu begitu. Wa yas'alunaka, begini, demikian. Qul, katakan hai Muhammad, atau jawablah hai Muhammad, demikian dan demikian. Maka sudah berlalu penjelasannya. Yang artinya mereka bertanya kepadamu hai Muhammad, an dzil qarnain, tentang siapakah dzul qarnain. Kita tentu bertanya siapakah dzul qarnain. Secara bahasa dzi itu artinya yang memiliki atau yang mempunyai. bisa bentuknya pakai ya, zi, bisa pakai waw, zu, bisa pakai alif, za. Ya, za, zi, zu. Itu artinya yang memiliki atau yang mempunyai. Kenapa di sini dibaca zi? Karena ada sebabnya yang mengkasrohkan zi, yaitu an. Jika ada an, maka kata sesudahnya majrur. Di antara tanda majrur itu kasroh. Jadi tidak mungkin mau dibaca an zalqarnain. Tidak mungkin dibaca an zu zulqarnain. Tidak. Tetapi harus an zilqarnain. Yang memiliki, yang mempunyai. Al-Qarnain itu bentuk dua. Enam. Sedangkan bahasa Arab ada bentuk tunggal, satu, ada bentuk dua, ada bentuk jamak. Kalau itu bentuk dua, maka bentuk tunggalnya apa? Al-Qarnu. Al-Qarnu artinya tanduk. Karena bentuk dua, jadi dua tanduk. Demikian secara bahasa. Berarti yang memiliki dua tanduk. Arti secara bahasanya. 6. Maka kita lebih lanjut bertanya. Mengapa dinamakan dengan nama tersebut? Zulqarnain. 6. Pendapat pertama, bahwa karena memiliki dua sisi padanya, pada kepalanya, yang terbuat dari tembaga. 6. Pendapat yang kedua, karena beliau memiliki pada kepalanya itu yang menyerupai dua tanduk. Pendapat yang ketiga, kata Imam Sufyan As-Sauri yang membawakan riwayat sampai Abu At-Tufail, beliau menceritakan, su'ila Ali radhiyallahu ta'ala anhu an dhil qarnain. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang dhul qarnain. Faqala, maka beliau menyatakan, kana abdan nasihan lillah. Beliau seorang hambanya Allah yang menasehati bagi Allah. Menasehati bagi Allah artinya menjalankan hukum-hukumnya Allah Jalla wa'ala. Fana sahahu, maka beliau menasehati kaumnya. Da'a qaumahu ilallah, maka beliau menyeru berdakwah kepada kaumnya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fadarabuhu, maka dengan sebab itu kaumnya menentang, tidak mau menerimanya, sehingga mereka menebas beliau pada tanduknya. Famata, maka beliau wafat. Faahyahullah, maka Allah Jalla wa'ala hidupkan kembali. Fada'a qawmahu ilallah, itu pun tidak membuat beliau mundur. Terus beliau maju menjalankan dakwah di jalan Allah Jalla wa'ala. Maka kemudian kaumnya pun tetap bersikukuh menolak dan membunuh, menebas tanduk beliau. Matilah beliau yang kedua kalinya. Fasummiya zalqarnain, maka beliau dinamakan Dzulqarnain. Ini riwayat yang ketiga. Namun waktu Isya sudah masuk, kita lanjutkan penjelasannya pada waktunya nanti. Masih ada pendapat-pendapat berikutnya, mengapa dinamakan dengan Dzulqarnain. Sampai ketemu di waktunya nanti insyaallah taala. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.